cari-cari satu wajah dalam memori. Orang berkata aku masih punya mama. Mereka bilang mamaku sayang pada menimangku di pelukannya. Mama, di manakah dirimu? Oh mama, mama hiburkanlah hatiku. Diriku dihina, jiwaku bila mengakui anakmu. Dengarkan rintihanku bila sedang rindu padamu. mengakui anakmu. Dengarkan rintihanku bila sedang